Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, para bapak dan para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah, tidak lupa kepada segenap para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Pengajian kita pada subuh hari Ahad ini adalah majlis yang keenam dari safari dakwah di kota Kupang, yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majlis ilmu ini. Dan berbahagia sekali pada pagi hari ini, oleh Allah Azza wa Jalla kita diberikan taufik bisa berkumpul di majlis di Masjid Agung, di Masjid Raya As-Sa'adah di kota Kupang, yang tidak semua kaum muslimin oleh Allah Azza wa Jalla diberi taufik bisa duduk di majlis pengajian seperti ini. Saya yakin yang mengetahui adanya pengajian ini tidak hanya yang hadir, yang mendengar kabar berita adanya pengajian di pagi hari ini tidak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan, para akhwat yang sekarang hadir ini saja. Banyak saudara-saudara kita yang tahu, banyak saudara-saudara kita yang mendengar. Akan tetapi tidak semua yang tahu, tidak semua yang mendengar oleh Allah Azza wa Jalla diberi taufik bisa hadir. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, karena nikmat, di antara nikmat yang lumayan dan sangat besar adalah nikmat di mana seseorang oleh Allah SWT diberi taufik duduk di majlis ilmu. Tidak ada majlis yang lebih mulia dibandingkan majlis ilmu. Karena majlis ilmu, sebagaimana dikhabarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza marartum bihilaki dzikri fafza'u." Apabila kalian melewati majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, maka bergegaslah kalian untuk menghadiri majlis zikir. Rasul juga menyebutkan bahwa taman-taman surga adalah majlis ilmu. Apakah kalian tahu taman-taman surga? Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hadir dan duduklah di taman-taman surga. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah majlis ilmu, majlis pengajian yang disampaikan qala Allah dan qala Rasulullah. Majlis pengajian ilmu yang disampaikan di sana keterangan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis atau sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga nikmat duduk di majlis ilmu adalah nikmat yang begitu agung, karena sesungguhnya duduk di majlis ilmu akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang tidak pernah akan didapat oleh siapapun yang duduk di majlis manapun selain duduk di majlis ilmu. Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla akan diperintahkan oleh Allah untuk turun menaungi orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Allah Azza wa Jalla akan turunkan ketenangan, sakinah untuk orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Allah Azza wa Jalla akan memberikan rahmatnya yang luas, yang dengannya akan memudahkan rezeki, yang dengannya akan memudahkan jalan-jalan kebaikan juga bagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Allah Azza wa Jalla akan banggakan orang-orang yang duduk di majlis ilmu, akan disebut namanya orang-orang yang hadir di majlis ilmu di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikatnya. Dan ini merupakan nikmat, merupakan kebanggaan di atas kebanggaan bagi orang-orang yang dia hadir di majlis ilmu. Tentunya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, in shahhat niyyatuhu, apabila benar niatnya yaitu ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena menunaikan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dan karena ibadah yang hanya mengharapkan ganjaran darinya berupa berjumpa dengan wajah Allah tabaraka wa ta'ala kelak di surga. Oleh karenanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ikhlaskan niat duduk di majlis pengajian, duduk di majlis ilmu. Semoga dengan niat yang ikhlas, Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keselamatan setelah Allah Azza wa Jalla menunjukkan ilmu. Karena sesungguhnya jalan keselamatan itu adalah ikhlas. Barang siapa yang dia melakukan aktivitas amaliyah sebanyak apapun, tidak akan menyelamatkan dirinya, dan yang akan menyelamatkan dirinya adalah ikhlas, yaitu mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Orang Arab mengatakan, An-nasu yafduluna bil a'mal wa yanjuna bil ikhlas. Manusia itu akan menjadi dimuliakan karena banyaknya aktivitas amalan. Semakin orang banyak aktivitas amalannya, maka manusia akan memuliakan. Dipandang dia adalah orang yang banyak kegiatan, dipandang dia adalah orang yang banyak amal. Akan tetapi itu bukan jalan keselamatan. Wa yanjuna bil ikhlas. Akan tetapi manusia hanya akan selamat dengan ikhlas. Para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Setelah itu, pengajian kita pada kuliah subuh kita di pagi hari ini, sebagaimana telah disebutkan oleh bapak-bapak dari panitia, tema pembahasannya adalah jalan keselamatan hanya satu. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang bilang banyak jalan menuju Roma. Kita tahu Roma adalah satu kota yang di satu masa tertentu Roma adalah kota besar yang memiliki peradaban sehingga menarik simpati tidak sekedar orang-orang yang dari negerinya, tetapi menarik perhatian pula orang-orang yang ada jauh dari negerinya. Sehingga orang pun mengatakan dalam sebuah pepatah, banyak jalan menuju Roma. Apa artinya? Dari manapun Anda berasal, Anda bisa menuju Roma. Apabila Anda sudah sampai di Roma, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Perkataan ini tidak bisa untuk dijadikan analogi, kias untuk mencari jalan keselamatan. Keselamatan yang sesungguhnya adalah seseorang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Orang apabila dia tidak selamat di akhirat, meskipun dia selamat di dunia, maka dia bukan orang yang mendapatkan keselamatan yang hakikat. Sehingga dia harus selamat di dunia atau dia selamat di akhirat. Maka penting bagi kita untuk memilih yang hakikat daripada memilih yang semu. Karena keselamatan dunia tidak menjamin selamatnya akhirat. Tetapi keselamatan akhirat adalah keselamatan yang hakikat. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat, melainkan dia juga diselamatkan di dunia. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan keselamatan adalah jalan yang oleh Allah Azza wa Jalla diridhoi, sehingga siapapun yang meniti jalan tersebut, dia akan sampai pada tujuan dan tidak ada hal-hal yang dia khawatirkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa banyak jalan yang ditawarkan, banyak jalan yang terbentang, semuanya menawarkan kebenaran, semuanya menawarkan keselamatan. Tapi hakikatnya tidak semua jalan yang ditawarkan itu menjanjikan keselamatan. Di saat Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Adalah ini jalanku dan bahwasanya ini adalah jalanku, yaitu jalan yang lurus, satu jalan yang lurus, maka ikutilah satu jalan yang lurus ini, dan jangan kalian mengikuti berbilangnya jalan yang banyak sehingga kalian akan terpencar, bercerai-berai, meninggalkan jalan Allah. Yang demikian ini kami wasiatkan kepada kalian, apabila kalian mengikuti wasiat ini, niscaya kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam ayat yang baru kita bacakan, bahwa yang Allah azza wa jalla tunjukkan, sebagaimana yang juga ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu jalan saja. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan bahwasanya ini adalah satu jalanku yang lurus, satu jalan yang Allah tunjukkan. Dan kepada satu jalan inilah Allah azza wa jalla perintahkan agar kita menitinya. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Dan Allah azza wa jalla melarang kita memilih jalan-jalan yang lain, yang kita katakan jalan yang lain dan jalan yang ditawarkan. Tetapi bukan Allah azza wa jalla yang menawarkan. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menawarkan. Allah azza wa jalla menyebutkan wala tattabi'us subula. Dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak yang berbilang. Menunjukkan para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pepatah orang bilang banyak jalan menuju Roma, Allah SWT menyebutkan banyak jalan yang ditawarkan. Kalau orang ingin menuju ke Roma, dari arah manapun dia akan sampai ke Roma. Tetapi Allah azza wa jalla menyebutkan ikutilah hanya satu jalan yang lurus, itu jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang tadi kita katakan, tidak bisa pernyataan yang disebutkan oleh sebagian manusia itu dianalogikan dengan apa yang Allah azza wa jalla kehendaki, yaitu mencari jalan keselamatan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih Al-Bukhari menyebutkan riwayat penafsiran dari firman Allah tabaraka wa ta'ala yang telah kita bacakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari-nya. Disebutkan bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang bagaimana Nabi mengajarkan tafsir dengan metode yang di masa kini diakui sebagai metode yang paling baik di dunia pengajaran, di dunia pendidikan. Yaitu metode mapping, orang bilang. Pemaparan dengan gambar, pemaparan dengan dinah, dengan sesuatu yang bisa dipahami secara gambar. 15 abad yang silam Nabi telah menunjukkan metode tersebut. Tetapi baru belakangan tahun 2000 sekian. Itu pun juga ilmuwan yang tidak muslim yang menawarkan metode mapping sebagai metode pendidikan yang baik menurut sebagian kalangan. Rasul telah menunjukkan metode tersebut. Kita tidak mengambil faedah tentang metode, tetapi kita ambil bagaimana Rasul menjelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang telah kita sebutkan. Kata Abdullah ibn Mas'ud menyebutkan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman biyadih. Pada suatu hari Rasulullah SAW menggambarkan satu garis yang lurus dengan tangannya di atas tanah. Menggambarkan garis yang lurus, satu garis yang lurus di atas tanah. Summa yaqulu, kemudian Rasul bersabda seraya menunjuk satu jalan, satu garis yang lurus tersebut, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Al-mustaqim, yaitu jalan Allah yang lurus, yang dimaksudkan di dalam ayat. Rasul menggambarkan garis yang lurus. Wa khatta an jambayhi yaminan wa shimalan khututan mutafarriqah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dan Rasul juga membuat garis-garis di sisi kanan dan sisi kirinya. Yang banyak garis-garis ini. Mutafarriqah, yang berpencaran, menunjukkan jalan itu tidak bertemu ujung-ujungnya. Jalannya ke arah kanan dan ke arah kiri, tidak bertemu ujungnya di jalan yang lurus. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi subulu, adapun garis yang ke kanan dan ke kiri yang jumlahnya banyak dan berbilang, yang berpecah belah, yang bercerai-berai, yang ujungnya tidak bertemu pada jalan Allah ini, inilah as-subulu yang disebutkan di dalam ayat. Allah SWT berfirman, wala tattabi'us subula, dan kalian jangan mengikuti as-subul. Dan Rasulullah menggambarkan bahwa subul yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla apabila digambar adalah garis yang ke kanan dan yang ke kiri, yang berpencaran, yang ujung-ujungnya tidak bertemu dengan jalan yang lurus, yaitu satu garis yang lurus yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mencerna dan kita bisa memberikan gambaran bagaimana garis lurus dan garis yang berpencar. Garis lurus berpencar ke kanan banyak sekali, ke kiri juga banyak sekali. Ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani benar-benar menggambar apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tersebut. Kata Rasulullah bersabda setelah itu, dan ini yang menakutkan, dan ini yang seharusnya kita waspadai, dan ini yang disampaikan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin waspada tentang masalah ini. Rasulullah bersabda, ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap ujung jalan yang terpencar ke kanan dan ke kiri itu, ada setan yang menyeru siapapun yang lewat di jalan yang lurus untuk ikut belok melewati jalan-jalan mereka. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, perhatikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa jalan-jalan yang menyimpang dari garis yang lurus, dari jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah, bukan jalan yang tidak ada penyerunya, bukan jalan yang tidak ada penjajahnya, melainkan dia adalah jalan yang ditawarkan, jalan yang diseru orang untuk mengikuti dan melalui jalan tersebut. Dia adalah jalan yang penuh dengan propaganda. Dia adalah jalan yang penuh dengan janji-janji. Dan tidak ada satupun orang yang melewati jalan yang lurus melainkan akan dipanggil. agar orang yang terpanggil tadi tidak mengikuti satu jalan yang lurus, tetapi agar dia mengikuti jalan yang kesana kemari, yang terpencar, yang muaranya adalah tidak menuju jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan yang menyampaikan manusia kepada Allah tabaraka wa ta'ala kecuali satu, yaitu jalan yang lurus yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim. Yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim menunjukkan jalan keselamatan tidak berbilang. Jalan keselamatan hanya satu, yaitu jalannya Allah tabaraka wa ta'ala, sabilullah al-mustaqim. Itulah jalan keselamatan satu-satunya. Lebih jelas hal ini ditafsirkan dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yang hadis ini dikenal dengan sebutan hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecah belahan umat, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Rasulullah bersabda, kalangan kaum Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 kelompok. Kalangan Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 kelompok lebih banyak. Dan Rasulullah mengkhabarkan, dan niscaya umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok, jauh lebih banyak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari 73 kelompok perpecah belahan umat yang ada di umat kaum muslimin ini, kulluha finnar, seluruhnya bermuara ke nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala, ya dan bilah finnar, semuanya bermuara ke nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala, illa wahidah, kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini tidak sekedar memberikan pelajaran kepada kita bahwa umat Islam benar-benar akan berpecah belah, tetapi hadis ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa jalan keselamatan hanya satu. Tidak ada duanya. Ketika Rasul mengkhabarkan bahwa 72 yang lainnya muaranya ke neraka, dan yang ke surga hanya satu, yaitu al-jamaah, menunjukkan yang selamat hanya satu, yang selainnya tidak selamat lagi. Karena kita katakan hakikat keselamatan adalah keselamatan yang abadi, yaitu keselamatan di akhirat, yaitu orang yang oleh Allah azza wajalla diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah sudah menyebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang oleh Allah azza wajalla dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Kita katakan dialah orang-orang yang diselamatkan. Sehingga keselamatan adalah dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Itulah hakikat keselamatan. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ideologi ada yang mengusungnya, dan setiap orang yang mengusung ideologi, dia yakin ideologinya, dan dia tentu menawarkan ideologi tersebut untuk diikuti oleh orang lain, karena diyakini inilah kebenaran, karena diyakini inilah jalan keselamatan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat sekte-sekte yang ada di tubuh kaum muslimin. Berbilangnya sekte-sekte yang ada. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Qadariyah. Dan yang lain-lain dari sekte-sekte yang ada di tubuh kaum muslimin. Semuanya mengusung ideologi. Semuanya mengusung ajaran. Dan semuanya menawarkan ajaran dengan dalih bahwa ajaran yang mereka usung adalah membawa kebenaran, dengan dalih bahwa ajaran yang mereka usung itulah yang mengantarkan menuju keselamatan, dan yang seterusnya. Apabila semua yang menawarkan kebenaran dinyatakan benar, semua yang menawarkan keselamatan dinyatakan ini adalah benar-benar mengantarkan kepada keselamatan, maka kiranya akan bertentangan dengan nas-nas dalil yang ada. Juga akan bertentangan dengan logika, bertentangan dengan naluri, bertentangan dengan fitrah. Berarti tidak bisa diterima berdasarkan nas-nas dalil, tidak bisa pula diterima dengan logika yang ada. Bagaimana tidak, sedangkan Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan kebenaran hanya satu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakan ya Muhammad bahwa al-haq itu adalah yang datang dari Rabb kalian. Kebenaran adalah yang datang dari Rabb kalian. Di dalam ayat yang Allah menyebutkan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu adalah yang datang dari Rabbmu, maka jangan kamu sekali-kali pun termasuk orang-orang yang ragu dan bimbang akan kebenaran apa yang datang dari Rabbmu tersebut. Sesuatu yang datang dari Allah Tabaraka wa Taala adalah wahyu. Berarti tidak ada kebenaran melainkan adalah wahyunya Allah Tabaraka wa Taala. Secara logika tidak bisa diterima apabila kebenaran itu jalannya banyak dan berbilang. Setiap orang yang menawarkan kebenaran adalah benar. Karena sesungguhnya logika itu banyak. Logika saling mengalahkan. Ketika datang peradaban tertentu, datang orang yang dianggap memiliki logika yang paling tinggi, maka dia diterima. Tetapi begitu datang generasi yang berikutnya, datang orang yang memiliki logika yang juga lumayan tinggi, maka logika yang lama dikalahkan. Begitu dan seterusnya. Coba perhatikan bagaimana nasibnya logika yang ditawarkan oleh manusia. Sejak zaman yang pertama mereka mengikuti logika. Iblis. Ketika iblis oleh Allah diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, iblis mendahulukan logika daripada mengikuti apa yang Allah SWT perintahkan. Dia membuat analogi, dia membuat kias yang benar-benar jauh dari kebenaran. A'azzudu lima khalaqta tinan, apakah aku harus sujud kepada sesuatu yang kau ciptakan dari tanah, wahai Allah? Ketika ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Khalaq ana khairun minhu, aku lebih baik daripada apa yang kau ciptakan ini, ya Allah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah liat. Kias, logika, tidak mengikuti wahyu. Allah yang Maha tahu apa yang lebih baik, apakah api, apakah tanah. Sedangkan iblis tidak tahu. Dan hakikat, tanah lebih baik daripada api secara asli asalnya. Tanah secara asalnya menumbuhkan. Tanah secara asalnya mengeluarkan rezeki. Tanah secara asalnya adalah sumber kebaikan. Sedangkan api sifat aslinya merusak. Asli sifat aslinya membakar. Asli sifat aslinya tidak mendatangkan kebaikan. Maka logika iblis tidak bisa diterima. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi, logika tidak bisa ditetapkan sebagai sumber kebenaran. Apabila logika jadikan sumber kebenaran, maka tentu orang akan tidak bisa mendapatkan kebenaran. Karena logika banyak yang memiliki, sehingga orang akan kebingungan logika siapa yang menjadi standar kebenaran. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan standar kebenaran adalah wahyunya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu kitabul Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran hanya satu, yaitu wahyu. Sebagaimana jalan keselamatan hanya satu, yaitu jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana jalan keselamatan ditubuhnya umat Islam hanya satu, yaitu mengikuti ajarannya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang menyimpang dari Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak akan mengantarkan orang-orang yang meniti jalan tersebut menuju keselamatan. Oleh karena itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah disebut dengan Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Oleh karenanya Ahlu Sunnah wal Jamaah disebut Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang sukses, golongan yang diselamatkan. Para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah di awal-awal yang beliau sebutkan adalah hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaati at-ta'ifatil mansurati al-firqatin najiyati. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah adalah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah adalah at-ta'ifa al-mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa Ahlu Sunnah disebut dengan Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat? Sesuai dengan hadis Iftiraqul Ummah, Rasulullah menyebutkan kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya bermuara ke neraka kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu Ahlu Sunnah wa Jamaah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, apabila kita mengetahui yang demikian, di dalam beragama kita harus memegang prinsip. Dari zaman Nabi Adam AS, dari zaman Rasul yang pertama Nabi Nuh AS, sampai masa Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW itu, tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan yang mengikuti para nabi dan rasul. Itulah jalan keselamatan. Perhatikan kaumnya Nabi Nuh AS. Siapa yang diselamatkan Allah di dunia sampai di akhirat? Yang mengikuti Nabi Nuh AS. Yang mengikuti ajarannya Nabi Nuh AS. Itulah mereka yang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang ikut di bahterahnya Nabi Nuh, yang dibuat oleh beliau di masa kemarau, yang di saat beliau membuat bahtera bersama kaumnya yang beriman, dicemooh, diejek, dijuluki sebagai orang-orang yang gila, dijuluki sebagai orang-orang yang sudah terbalik logikanya. Di saat gurun pasir, di saat kemarau tidak ada air, justru membuat bahtera. Tetapi itulah sebabnya Allah akan menyelamatkan kaum yang beriman. Berarti mengikuti jalan keselamatan harus sabar. Mengikuti jalan keselamatan banyak rintangan. Dicemooh, dicaci. Mengikuti jalan keselamatan tentu banyak ujian, banyak cobaan. Dan tidak ada yang akan selamat melainkan orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada orang-orang yang selamat melainkan orang-orang yang tetap bertahan. Meskipun dicemooh, meskipun dicaci, meskipun dia ditinggalkan manusia. Dia ditinggalkan kebanyakan mayoritas manusia. Dan itulah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khazalahum la yadhurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ta'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Akan terus nantiasa ada dari umatku ini sekelompok ahlu sunnah wa jamaah yang berpegang teguh dengan sunnah, yang mereka nampak menang, yang mereka nampak benar di atas kebenaran, yang mereka bisa dibedakan akidahnya, keyakinannya, bisa dibedakan amal ibadahnya, bisa dibedakan adab akhlaknya, yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan manusia secara umum. Mereka adalah orang-orang yang menang, yang unggul, diunggulkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kebenaran. Zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum. Sifat mereka adalah orang-orang yang teguh pendirian. Tidak sedikit pun membuat nyali mereka kecil ketika banyak manusia menelantarkan mereka. Wala man khalafahum, dan tidak pula membuat mereka berkecil nyali ketika banyak orang yang menyelisihi apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka bawa, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta taqum, hatta ta'tiya amrullah wa hum kadzalik, yang demikian terus berlanjut sampai datang yang Allah perintahkan, yaitu tegaknya hari kiamat. Wahum kadzalik, dan orang-orang itu tetap seperti itu dan tidak berubah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap berpegang dengan kaidah-kaidah ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai nanti hari kiamat, dan Allah tetap menjaga dan Allah tetap menolong mereka. Kenapa tidak mengecilkan hati mereka, tidak mengecilkan nyali mereka? Karena Allah SWT yang menolong mereka. Di dalam riwayat yang Rasulullah telah menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah mansurina ila taqu ila an taqumasa. Akan senantiasa ada dari umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan sekelompok kalangan kaum yang berpegang teguh dengan sunnah, yang senantiasa ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ditolong oleh Allah sampai nanti tegaknya hari kiamat. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Karena Allah SWT menolong mereka sehingga mereka diselamatkan sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, karena mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah, maka mereka tampil sebagai orang-orang yang beda dari umumnya manusia. Akidahnya berbeda dengan kebanyakan manusia. keyakinan imannya berbeda dengan kebanyakan manusia. Di saat manusia ideologinya sudah menyimpang, di saat kebanyakan orang ideologinya sudah menyimpang, maka mereka adalah orang-orang yang teguh pendirian di atas ideologi yang benar, di atas akidah yang benar, yaitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya mereka asing di antara kebanyakan manusia. Mereka adalah orang-orang yang asing akidahnya di antara kebanyakan manusia. Rasul telah mengkhabarkan tentang masalah ini. Innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu datang dalam keterasingan. Di saat orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, di saat ideologi yang ada di hari itu adalah ideologi paganis, animisme dan dinamisme, mempercayai Tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala, mempercayai ada yang berkuasa dari selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa ajaran tauhid. Maka asing ajaran tauhid ini, dan para sahabat yang mengikuti ajaran tauhid menjadi asing di antara manusia mayoritas yang banyak. Islam bermula asing. Orang mayoritas meninggalkan Islam, bahkan memusuhi Islam di awal Islam. Namun kemudian semakin berangsur, semakin berjalannya masa, berjalannya zaman, Islam menguasai dunia. Dan Rasul menghabarkan dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Setelah menguasai dunia, kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Padahal banyak kaum muslimun, tetapi Islam yang sesungguhnya adalah asing, karena Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang sebagaimana dibawa oleh para sahabat yang mereka kaji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kiranya tidak banyak orang yang mengikuti akidah yang lurus, yaitu akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah, dan banyak kaum muslimin yang mulai menyimpang meninggalkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sehingga kelak di kemudian hari Islam menjadi asing sebagaimana awalnya. Kira-kira di hari inilah, di akhir zaman seperti inilah, kita benar-benar mendapati keterasingan orang-orang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara mayoritas kaum muslimin, mereka adalah orang yang asing akidahnya, orang yang asing tauhidnya sebagaimana awalnya. Ini menunjukkan bahwa meniti jalan keselamatan yang hanya satu tadi butuh kesabaran yang prima. Butuh kesabaran yang prima. Nabi telah mengkhabarkan bahwa berpegang teguh dengan kebenaran di akhir zaman seperti orang berpegang teguh atau memegangi bara api yang panas. Apabila Anda melepaskan dan membuang bara api, Anda celaka. Tapi kalau Anda berpegang teguh dengannya, Anda akan kepanasan, tetapi Anda diselamatkan. Tidak ada bara api yang apabila kita pegang dan kita bertahan, melainkan akan mati api tersebut. Kenapa akan mati? Karena dia tidak akan bertahan digenggam oleh orang-orang yang menyengaja menggenggamnya. Menunjukkan bahwa semakin orang berpegang dengan sunnah, akan mendapatkan kelezatan, mendapatkan kemanisan rasa berpegang teguh dengan sunnah. Panas hanya di awalnya. Kalau dia bersabar, akan dia dapatkan lezatnya, akan dia dapatkan manisnya, akan dia dapatkan indahnya berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir dari apa yang telah kita sebutkan, sesungguhnya tidak ada yang paling pokok dari pokok-pokok ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang ini adalah pokok yang menyelamatkan, melainkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan tauhid. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan tauhid dan menjauhkan mereka, diri-diri mereka dari syirik, Mereka berpegang teguh dengan iman, menjauhkan kekufuran. Maka itulah dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak henti-hentinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mendakwahkan tauhid agar manusia kembali menyeru Allah, berdakwah, menyeru umat untuk kembali kepada Allah. Agar semua manusia itu hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah yang mengingkari syirik dan mengingatkan manusia dari bahaya syirik, yang demikian agar semua manusia diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada jalan keselamatan melainkan adalah tauhid. Sebagaimana tidak ada kecelakaan di atas kecelakaan melainkan adalah meniti jalan syirik. Tidak ada harapan sedikit pun keselamatan bagi orang yang jatuh pada syirik. Sebagaimana tidak ada bahaya yang mengancam orang yang berjalan di atas tauhid. Yang dia memegangi tauhid dan dia jaga kemuliaan tauhid. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sekiranya engkau berbuat syirik, sekali seseorang berbuat syirik, "La yahbatanna 'amaluk," maka semua amalmu batal. Engkau dahulunya pernah berhaji, engkau pernah sholat, engkau pernah puasa, engkau pernah berkurban, engkau pernah sedekah, engkau pernah berinfak, engkau pernah berwakaf, semuanya batal, digugurkan dengan orang melakukan perbuatan syirik. Dan Allah sudah mengancam orang-orang yang berbuat syirik dengan ancaman yang sangat keras, yaitu diancam dimasukkan ke dalam neraka iyadzan billah minannar. Allah SWT tidak akan ampunkan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Allah mengampunkan dosa orang selain dosa menyekutukan Allah SWT bagi siapa yang Allah SWT kehendaki. Sedangkan tauhid, tauhid adalah keselamatan dan jaminan keselamatan. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bena Adam, lau ataitani fi kurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan kematianmu membawa sepenuh bumi berupa dosa-dosa, namun engkau tidak menyekutukan sesuatu denganku, namun engkau menjaga kemurnian tauhidmu, engkau tidak pernah menyekutukan denganku sesuatu pun, niscaya aku akan datangkan sepenuh bumi yang sama maghfiratan, berupa ampunan, berupa ampunan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, tauhid jalan keselamatan, tauhid jaminan keselamatan. Maka itulah menjadi pokok dari pokok dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari zamannya para rasul yang terdahulu, zamannya rasul kita Nabi Muhammad SAW yang rasul terakhir, sampai para sahabat, para tabi'in, para imam-imam kita, sampai ulama-ulama kita di hari ini, seruan mereka senantiasa mengajak manusia kembali memurnikan tauhid dan meninggalkan syirik, karena itu satu-satunya jalan keselamatan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pengajian subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat. menjadi ilmu yang bisa menebalkan iman, yang bisa mengokohkan takwa dan membuahkan amal-amal soleh buat kita semuanya. Allahumma amin. Wassalawatullahi wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.